Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. خنفدنا عزكم الله الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala semata. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dengan semua karunia rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Walhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan izin untuk kembali bertemu dan bermajelis di salah satu majlis dari majalisul ilm. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua kenikmatan-kenikmatannya, limpahan rahmat dan karunianya. Kita masih bisa berjumpa dengan bulan yang penuh dengan rahmah dan maghfirah. Bulan yang suci. Bulan yang dibuka padanya pintu taubat. Bulan yang dibuka padanya pintu-pintu surga. Yaitu bulan Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan suci Ramadhan. Dan alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Pada bulan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita walhamdulillah bisa menyambut bulan suci ini dengan berpuasa padanya. Ibadah yang agung, salah satu daripada pilar-pilar Islam, salah satu di antara rukun-rukun Islam kita, berpuasa di bulan Ramadhan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kabar gembira kepada umatnya yang berpuasa di bulan suci Ramadhan, berpuasa dengan penuh keimanan, berpuasa dengan penuh rasa harap, mengharapkan pahala, mengharapkan maghfirah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh sukarela, keikhlasan, ketulusan dan kejujuran, penuh dengan keimanan dan rasa harap, mengharapkan pahala, mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ghafara lahu ma taqaddama min dzambih, memberikan kabar gembira kepada hamba itu, akan dihapus baginya dosa-dosa yang telah lampau. Kabar gembira bagi kita semuanya. Kita bisa menyambut bulan suci ini dengan berpuasa walhamdulillah, tanpa adanya halangan apapun, tanpa adanya rintangan yang berarti. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita menjadi hamba-hambanya yang berpuasa, menjadi hamba-hambanya yang beramal saleh pada bulan suci yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adalah perkara yang maklum di kalangan kita semuanya tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya, menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia untuk tujuan yang mulia, untuk misi yang agung, untuk perintah yang sangat mulia, yaitu dalam rangka untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menegakkan peribadatan yang hak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perintah ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 yang sudah sering kita dengar dan sudah sering kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman padanya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan makhluk dari bangsa jin dan juga menciptakan makhluk dari bangsa manusia, illa liya'budun, melainkan dalam rangka untuk beribadah hanya kepadaku. Dikatakan oleh para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika menafsirkan ayat ini, ay liyuwahhiduni, yakni agar umat manusia, agar bangsa jin mentauhidkan aku, mengesakan aku dalam peribadatan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perlu diketahui tujuan ibadah yang mulia ini, yang itu merupakan tujuan inti kita hidup, merupakan misi kita hidup di dunia. Ibadah yang agung tidak akan sah, tidak akan diterima, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, berapapun besarnya, bagaimanapun banyaknya, tidak akan bernilai kecuali apabila ibadah itu dibangun di atas dua rukun dan dua pondasi. Dua rukun, dua pondasi, dua syarat utama yang apabila hamba melakukan keduanya, Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dan pahala untuk ibadah tersebut, sekecil apapun. Ibadah apapun, baik ibadah yang berkaitan dengan lisan, ibadatun qauliyah, atau ibadah yang berkaitan dengan amalan anggota badan, ibadatun fi'liyah jawarihiyah, atau ibadah yang berkaitan dengan harta kita, ibadatun maliyah, atau ibadah yang berkaitan dengan keyakinan, prinsip dan akidah kita, ibadatun i'tiqadiyah qalbiyah. Sekecil apapun, kalau dia dibangun di atas dua rukun ini, dibangun di atas dua persyaratan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dan akan bernilai di sisinya. Namun sebaliknya, apabila hamba itu tidak melakukan salah satunya atau bahkan tidak melakukan sama sekali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak sudi untuk menerima amalannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menganggap amalannya bagaimanapun amalan tersebut dilakukan. Meskipun dia beribadah dari ujung hari, dari awal pagi sampai ujung hari. Meskipun dia beribadah bagaimanapun rajinnya, bagaimanapun semangatnya, tidak kenal lelah. Namun apabila tidak dibangun di atas dua prinsip, dua pondasi, dua syarat ini, tidak akan bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami perlihatkan kepada mereka apa yang telah dulu mereka lakukan dari amalan-amalan kebajikan. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Namun kami jadikan amalan-amalan itu sebanyak itu bagaikan debu yang berterbangan. Tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu dikarenakan pelakunya tidak memperhatikan dua rukun, dua pondasi, dan dua syarat diterimanya amalan yang dia lakukan. Khamadina azakumullah, dua pondasi ini semuanya sudah maklum, semuanya sudah tahu. Yang pertama adalah ruknul ikhlas, asasul ikhlas, yaitu keikhlasan, ketulusan, kejujuran dalam mengamalkan ibadah tersebut. Ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tulus hanya ingin mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan imbalan apapun, tidak mengharapkan pujian apapun dari umat manusia. Yang dia harapkan hanyalah keridhaan dari Allah. Yang dia harapkan hanyalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan. Tidak berpengaruh pada kualitas ibadahnya pujian orang yang memuji. Tidak membuat surut semangatnya celaan orang yang mencela. Karena dia beribadah bukan untuk manusia. Dia beribadah bukan untuk makhluk. Dia beribadah hanya untuk Rabb alam semesta. Dia beribadah hanya untuk yang maha kuasa. Yang memiliki segalanya. Yang menjadi Tuhan untuk seluruh makhluk yang ada. Dia beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pondasi yang pertama ini adalah pondasi yang sangat dan sangat menentukan. Kalau kita beribadah penuh dengan keikhlasan. Kalau kita beribadah penuh dengan kejujuran. Beribadah penuh dengan ketulusan. Maka kita akan dipermudah dalam melakukan ibadah tersebut. Akan terasa nikmat ibadah itu. Akan terasa lezat ibadah itu. Tidak akan ada rasa berat. Tidak akan ada rasa penat, bosan, atau yang semisalnya. Karena kita beribadah kepada zat yang maha berkuasa. Yang mampu untuk memberikan kepada kita jazaan bighairi hisab. Balasan yang tidak ada ujungnya. Balasan yang tidak bisa kita sifati, tidak bisa kita batasi. Keikhlasan, jujur, tulus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syarat yang kedua, rukun yang kedua yang harus diperhatikan oleh seorang hamba ketika dia beramal adalah muwafaqatuhu bisunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cocok, sesuai, tepat dengan ajaran dan sunnah serta bimbingan Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam semua ibadah apapun, sekecil apapun, baik berkaitan dengan lesan kita, tindakan kita, harta kita, keyakinan kita, semuanya harus dicocokkan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Harus disesuaikan dengan bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Kita melihat bagaimanakah beliau bertutur kata. Bagaimanakah tindakan dan amalan beliau. Bagaimanakah beliau menyalurkan hartanya. Dan bagaimanakah beliau berprinsip dan berkeyakinan. Kita ikuti bagaimana bimbingan beliau. Kita ikuti bagaimanakah sunnah beliau. Kalau kita mengamalkan dua rukun ini. Dua amalan ini. Dua syarat ini. Keikhlasan dalam beribadah. dan kecocokan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka kita akan mendapatkan pahala atas apa yang kita lakukan. Kita akan diganjar dan akan diberi pahala balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, al-hasanah bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kebaikan. Ila sabi'i mi'ati di'fin ila ad'afin kathirah. Akan dilipat gandakan dari 10 menjadi 700, menjadi kelipatan-kelipatan yang tanpa batas. Satu kebaikan. Bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan yang besar ini? Jawabannya hanya satu. Ikhlaskan niatmu dan cocokkan amalanmu dengan amalan Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua perkara yang inti, dua pondasi dalam ibadah kita. Kalau kita hanya menggunakan salah satunya, akan runtuh ibadah kita. Kalau kita meninggalkan semuanya, tidak akan bernilai dan tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah pada dasarnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang dua pondasi ini, dua syarat ini di dalam firman-Nya di akhir surat Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدٌ. Barang siapa di antara kalian yang mengharapkan perjumpaan yang baik dengan Rabb-nya, perjumpaan yang penuh dengan maghfirah dengan Rabb-nya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka perhatikan dua persyaratan, dua ketentuan. Yang pertama, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaknya dia beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Amalan itu tidak dikatakan saleh kalau tidak sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dalam peribadatan kepadanya. Dua ketentuan bagi hamba-hamba yang memang ingin bertemu dengan Allah dengan perjumpaan yang penuh dengan maghfirah, perjumpaan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Dua ketentuan yang harus diperhatikan. Al-amalus salih, yaitu amalan yang salih, amalan yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan amalan yang dibangun di atas keikhlasan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah na'azakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk dari ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat banyak, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya, yang dicontohkan oleh para sahabat yang mulia, dan yang dicontohkan oleh para ulama salaf pendahulu kita sampai zaman kita ini, sampai nanti ila qiyamis sa'ah, yaitu ibadah talabul ilm, mencari ilmu, at-tafaqquh fid-din, mempelajari dan mengenal dan mendalami bagaimanakah ilmu dari agama Islam yang mulia ini. Talabul ilm min afdalil ibadat. Belajar ilmu termasuk dari ibadah yang afdal. Bahkan para ulama kita, mereka mengatakan talabul ilmi afdal minan nawafil. Mempelajari ilmu syariat itu jauh lebih utama daripada amalan-amalan yang bersifat sunnah. Kalau yang wajib, jelas wajib untuk diamalkan. Kalau yang sunnah dibanding dengan talabul ilm, maka talabul ilm memiliki kedudukan dan porsi yang lebih daripada sekedar amalan-amalan yang bersifat sunnah. Khanabadina azakumullah, di antara bukti, argumen yang menunjukkan bahwasanya talabul ilmi minal ibadah, talabul ilm belajar termasuk daripada ibadah, banyak. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya belajar adalah ibadah, dalil yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk belajar. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sebuah amalan, melainkan amalan itu bernilai ibadah di sisinya. Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memerintahkan kita semua untuk talabul ilm, belajar. Di antara dalil yang menunjukkan akan perintah ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-122. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Duhai kiranya ada dari umat ini sekelompok kaum, يَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, bertafaqquh fiddin, belajar ilmu agama. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dengan niat dan tujuan untuk berdakwah. Ketika selesai belajar, pulang ke negerinya, pulang ke kampung halamannya, yundiru qaumahum, memberikan peringatan, memberikan arahan, memberikan kabar gembira kepada kaumnya, mengajari kaumnya, memberikan pelajaran ilmu kepada kaumnya. La'allahum yahdharun, agar kaum tersebut mau kembali dan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang pertama ini sangat tegas menunjukkan bagaimanakah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya untuk belajar ilmu agama. Belajar ilmu syariat, at-tafaqquhu fid-din, mempelajari ilmu syariat. Kita mempelajarinya, kita mengamalkannya, kita memahaminya. Kemudian setelah itu kita pulang, kita kembali kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita, kepada teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita ajarkan kepada mereka bagaimanakah ilmu yang mulia ini, bagaimanakah syariat Islam yang sempurna ini. Kita ajarkan dan kita kenalkan mereka bagaimanakah pentingnya yang namanya ilmu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya talabul ilm, belajar, itu termasuk daripada bentuk ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan mintalah ampun kalian kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Dalil yang kedua juga menunjukkan kepada kita perintah untuk belajar, perintah untuk tafaqquh fiddin, perintah untuk belajar ilmu syariat. Dari ucapan atau dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah membuka ayat ini, Allah mengatakan, fa'lam. Ketahuilah, pelajarilah, belajarlah kalian sebelum kalian berucap, sebelum kalian beramal. Sebelum kalian bersyahadat, la ilaha illallah, sebelum mengamalkan syahadat itu. Sebelum kalian bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, fa'lam, ketahuilah, belajarlah terlebih dahulu. Al-Imam Al-Syeikh Muhammad Ibn Sulaiman Al-Tamimi rahimahullah mengomentari ayat ini. Beliau menyebutkan dalam risalahnya Al-Usul Al-Thalathah, beliau mengatakan, membawakan komentar dari imam besar yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan tentang ayat ini, fabada'a bil-ilmi qablal qawli wal-amali. Dalam ayat ini, Allah membuka perintahnya untuk ilmu terlebih dahulu. Untuk belajar terlebih dahulu. Untuk mengenal terlebih dahulu. Mendalami, mempelajari ilmu syariat sebelum berucap dan sebelum beramal. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasannya talabul ilm, belajar, itu diperintahkan dan termasuk bentuk ibadah yang mulia. Dalil yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang-orang yang ahli kalau kalian tidak mengetahui. Kita umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jahul, bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak tahu mana yang halal, tidak tahu mana yang haram, tidak tahu mana yang hak, tidak tahu mana yang batil, tidak tahu mana tauhid, tidak tahu mana syirik, tidak tahu mana sunnah, tidak tahu mana bid'ah. La ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui apa-apa. Dalam ayat ini, surat Al-Anbiya ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya. Allah mengatakan, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya kepada orang-orang yang ahli, tanya kepada para ulama, orang-orang yang membawa ilmu, kalau kalian tidak mengetahui. Di dalam ayat ini, khanafidin a'azakumullah, terdapat perintah yang sangat jelas, tegas, dan gamblang bagi kita semua untuk belajar ilmu syariat. Kita tidak akan tahu bagaimanakah batasan-batasan syariat Islam yang mulia ini. Kita tidak akan tahu bagaimanakah batasan-batasan Islam yang sempurna ini, kecuali dengan kita belajar. Kita bertanya, kita meminta penjelasan dari orang-orang yang ahli. Kita belajar menulis, belajar memahami dari orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Ahli dalam ilmu syariat, yaitu para ulama yang mereka mengambil ilmu tersebut dari sumbernya yang murni, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya talabul ilm, belajar diperintahkan dan termasuk daripada bentuk ibadah yang mulia. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya talabul ilm termasuk ibadah, termasuk perintah yang dianjurkan dan yang disyariatkan, adalah kisatu rihlati Musa ila Khadir alaihi salatu wassalam. Kisah perjalanan yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam untuk berguru, belajar kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Kisah perjalanan talabul ilm yang dilakukan oleh Nabi Musa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, tepatnya pada ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-82. Kita bacakan agar kita lebih mantap, kita lebih memahami bahwasanya talabul ilm termasuk perintah, dan talabul ilm, belajar itu juga merupakan sunnatul anbiya wal mursalin, termasuk ajaran dan bimbingan yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan dan menjelaskan bagaimanakah perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab sejarah sebab kenapa Nabi Musa melakukan perjalanan yang sangat jauh ini. Dikatakan ketika itu beliau ditanya oleh salah seorang dari Bani Israel, siapa orang yang paling alim di muka bumi? Maka Nabi Musa mengatakan, anak, saya yang paling alim. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa dan mengingatkan bahwasanya di sana ada hamba Allah yang bernama Khadir, dia memiliki ilmu yang tidak engkau miliki. Maka Nabi Musa bertekad untuk berguru kepada Nabi Khadir untuk meminta pelajaran ilmu dari beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdhi huquba." Dan ketika Nabi Musa berkata kepada temannya, aku tidak akan berhenti sampai aku bertemu dengan pertemuan dua laut, atau aku akan terus berjalan tidak tahu sampai kapan. Yakni beliau berazam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Nabi Khadir bisa ditemui di Majma'il Bahrain, ya, di tempat yang di situ bertemu antara dua laut. Maka dia pun berjalan dan beliau berazam dan bernadar, saya tidak akan berhenti dari perjalanan ini sampai saya bertemu dengan Khadir alaihi salatu wassalam. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ketika itu Nabi Musa membawa bekal hut, ikan, ya. Kalau kita melihat kamus-kamus bahasa Indonesia gitu ya, yang menerjemahkan bahasa Arab secara letterlek, ya, hut itu diartikan ikan paus, ya, ikan yang gede. Ya. Beliau bawa sebagai bekal. Ya. Beliau bawa sebagai bekal. Ini bahasa menurut bahasa kita. Ya mungkin itu istilah untuk ikan di zaman itu, karena waktu itu memang orang gede-gede, ya, besar-besar. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, kalau ikan itu lepas, ya, maka disitulah engkau akan bisa bertemu dengan Khadir. Maka di sini Allah mengatakan, ketika keduanya, Nabi Musa dengan temannya, sudah sampai di tempat yang diinginkan, keduanya lupa kalau ikan yang ada di tempat penyimpanan itu sudah keluar, loncat masuk ke laut, ya. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka beliau pun terus menelusuri jalan dalam keadaan beliau tidak sadar. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana. Ketika keduanya sudah kebablasan, ya, karena dulu enggak ada plan, ya ikhwah. Kalau sekarang kan enak, Tuban Semarang kiri, ya. Surabaya sekian kilo. Dulu enggak ada, ya. Dulu enggak ada. Lanjut, ya. Yang penting tandanya kamu ketemu dengan laut atau kamu ikannya masuk ke laut, disitulah kamu akan ketemu Khadir. Tidak tahu laut yang mana dan kapan ikan itu akan masuk ke laut. Yang penting jalan. Tapi subhanallah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Nabi Musa. Beliau tidak akan merasa capek kecuali sampai di tempat tujuan. Ternyata ketika beliau sudah kebablasan, beliau merasa letih, capek. Kemudian beliau berkata kepada temannya, "Atina ghadaana, bawakan kepada kami makan siang." Ya, mana ikannya? Kita panggang bareng-bareng, ya. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita sudah capek dari perjalanan ini. Qala, maka temannya ini pun teringat. Dia pun mengatakan, "Ara'aita id awaina ila as-sakhrah?" Tahukah kamu ketika kita sedang bernaung di bawah bebatuan itu? Fa inni nasitul hut. Saya lupa kalau ikannya itu sudah keluar dari tempat penyimpanan kita. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Dan tidaklah yang membuat aku lupa kecuali syaitan yang menghilangkan ingatanku. Wa takhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maka keduanya merasa kagum dan heran terhadap perjalanan yang sudah mereka lakukan. Yani, wah, ternyata kita kebablasan, balik, ya, langsung rating putar balik, ya, kita balik ke bebatuan itu. Qala dzalika ma kunna nabghi. Maka Nabi Musa mengatakan kepada temannya, lah itu yang kita cari, ya, itu kesempatan yang kita tunggu. Nah, sudah, ya, tidak usah makan dulu, ayo kita kembali ke tempat sebelumnya. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka keduanya pun kembali ke tempat sebelumnya. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina. Ternyata ketika keduanya sudah sampai di tempat itu, mereka melihat ada salah seorang dari hamba-hamba kami yang kami berikan kepadanya rahmat, wa 'allamnahu min ladunna 'ilma, dan kami ajarkan kepadanya beberapa ilmu. Yakni Nabi Khadir. Ketika bertemu, ya, Nabi Musa mengucapkan salam kepada Nabi Khadir. Maka Nabi Khadir langsung tahu, ini Musa, ya, dengan salam yang diucapkan oleh Nabi Musa. Maka Khadir bertanya kepada Nabi Musa, "Anta Musa Bani Israel?" Kamu Musanya Bani Israel? Beliau mengatakan, "Na'am." Iya. saya orangnya. Kemudian Nabi Musa balik bertanya kepada Khadir, apakah engkau Khadir? Dan beliau pun mengiyakan. Maka Nabi Musa pun meminta izin. Qala lahu Musa, Musa berkata kepada Nabi Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda? Apakah boleh saya ikut dengan jenengan? Saya ingin belajar dari ilmu yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Ya, minta izin. Termasuk adab, ya. Termasuk adab dalam belajar. Ketika kita hendak masuk ke sebuah program belajar, ya, jangan langsung selonang-selonong. Ada tata caranya, ada adabnya, ada tata keramanya. Kita izin terlebih dahulu. Sebagaimana Nabi Musa mengajarkan kepada kita, izin kepada Nabi Khadir, ingin ikut taklim, ya, ingin ikut belajar. Qala, Nabi Khadir pun mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu wahai Musa tidak bakal sabar kalau belajar sama saya, ya. Kamu kalau sama saya tidak bakal sabar nanti. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Kamu tidak akan bisa sabar karena perkara-perkara yang akan saya ajarkan adalah perkara yang belum pernah engkau ketahui sebelumnya. Ya, ini perkara yang mungkin di luar nalarnya Nabi Musa. Kamu tidak bakal sabar. Qala, Nabi Musa mengatakan, satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Insyaallah kamu akan melihat saya sabar orangnya dan kamu tidak akan melihat saya durhaka kepadamu. Ya, kalau bahasa kita gitu, yo tenang aja Ustaz, ya. Saya orangnya ini nggih mawon, ya. Yang penting saya diizinkan duduk taklim, saya akan mendengarkan taklim, ya. Tenang saja. Nah, Nabi Musa juga demikian. Ya, mengatakan kepada Nabi Khadir, insyaallah sabira, saya insyaallah sabar. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Nabi Khadir memberikan syarat. Ya sudah. Monggo, silakan kamu ikut sama saya. Tapi ingat ada satu syarat. Kamu jangan tanya, ya. Apapun yang saya lakukan, kamu jangan bertanya kenapa. Sampai aku sendiri yang memberikan pencerahan dan penjelasan tentang tindakan tersebut. Sepakat? Sepakat. Ya. Ini diambil faedah bolehnya seorang guru memberikan persyaratan kepada calon dari anak-anak didiknya yang ingin belajar kepadanya. Tidak masalah. Ngasih syarat. Ya. Kamu boleh mondok di tempat saya dengan syarat pulang ke rumah 2 tahun sekali. Boleh. Ya. Atau dengan syarat tidak boleh pulang sampai jadi. Boleh. Ya. Atau misalnya syarat-syaratnya. Lah ini Nabi Khadir ngasih syarat kepada Nabi Musa. Kamu boleh ikut sama saya. Dengan syarat kamu jangan tanya. Ya. Diem. Ya. Diem saja. Apa saja yang saya lakukan jangan komentar. No comment. Ya. Disetujui oleh Nabi Musa. Fantalaqa. Maka keduanya pun pergi. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Ketika keduanya pergi melihat ada perahu, maka keduanya naik di atas perahu. Kebetulan pemilik perahu itu kenal dengan Nabi Khadir. Tidak ditarik upah. Ya. Kharaqaha. Ternyata Nabi Khadir ini melubangi perahu tersebut. Ada salah satu dari papanya yang dijebol sama Nabi Khadir. Qala, Nabi Musa spontan langsung bertanya. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Lulululu. Ya. Ustaz Khadir, ini kok dijebol? Kenapa kamu menjebol perahu ini? Sungguh kamu telah melakukan tindakan yang mungkar. Kamu mau menenggelamkan kita? Sudah naik gratis, enggak dipungut biaya, lah kok dirusak perahunya? Qala, Nabi Khadir mengingatkan, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra? Kan sudah saya bilang, kamu tidak bakal sabar kalau ikut sama saya. Nabi Musa ingat, qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. Oh, mohon maaf, ya. Saya jangan dihukum. Saya lupa, ya. Saya lupa. Saya melihat sesuatu yang sangat tidak saya senangi sehingga saya spontan, ya, melakukan pengingkaran. Tantalaq. keduanya kembali melakukan perjalanan. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Lebih parah lagi, ya. Ketika keduanya kembali pergi, ternyata tiba-tiba Nabi Khadir melihat seorang anak kecil, ghulam, anak kecil belum balik, ya. Faqatalah, langsung dibunuh sama Nabi Khadir. Cekek atau dipeluntir kepalanya, ya. Yakni dibunuh. Qala Nabi Musa langsung spontan berkata, "Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra." Wahai Khadir, apakah engkau membunuh jiwa yang suci ini dalam keadaan dia belum membunuh siapapun? Sungguh tindakanmu ini sangat keji, berbahaya. Dulu kok enak tenan nih, anak wong iki kok tiba-tiba langsung dibunuh? Hei, hati-hati. Qala Nabi Khadir kembali mengingatkan, "Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Kan sudah saya bilang, kamu tidak akan sabar kalau ikut sama saya. Maka Nabi Musa pun teringat lagi dan mengatakan, "Qala in sa'altu." Ya sudah, kali ini kalau saya nanti tanya lagi, "An syai'in ba'daha fala tusahibni." Kalau nanti saya tanya lagi, ya sudah wis, ya. Enggak masalah. Kita berpisah sampai sini. Qad balaghta min ladunni udhra. Saya tadi sudah menyampaikan udzur dan alasan saya. Fantalaqa. Maka keduanya kembali melakukan perjalanan. Hatta idza ataya ahla qaryatin ahla qaryah istat'ama ahlaha. Sampai keduanya sampai di sebuah desa. Keduanya minta untuk dijamu. Ini boleh, ya, menunjukkan kebolehan seorang tamu kalau datang ke sebuah rumah pertamu. Pemilik rumah tidak ngasih suguhan, boleh bagi tamu tadi untuk mengingatkan, ya. Mohon maaf, apakah ini musim kemarau? Ya. Oh enggak, hujan deras tadi. Iya, ini kok enggak ada yang basah-basah ini, ya. Oh iya, dikasih suguhan. Enggak masalah, ya, dengan bahasa isyarat. Atau kalau bahasa isyarat tidak juga paham, ya tolong akuannya lah, sak gelas atau gimana, ya. Tidak masalah. Itu tidak masalah, itu haknya tamu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Khadir. Minta dijamu, fa'abau ayyudayifuhuma. Namun penduduk desa itu tidak mau menjamu keduanya. Mungkin dilihat orang asing atau semisalnya takut kalau menjamu, tidak dijamu. Fawajada fiha jidara yuridu ayyan qadda fa'aqamah. Ternyata keduanya melihat ada tembok yang sudah condong hendak roboh. Maka Khadir pun, ya, menjadi tukang, kemudian dibangun kembali tembok tersebut. Ditegakkan lagi, diperbaiki, direnovasi. Ya. Qala Nabi Musa nyeletuk, "Lau syi'ta latakhadta 'alaihi ajra." Hei Khadir, ya, kalau kamu mau, kamu bisa minta upah sama mereka. Kamu kan sudah berbuat baik, ya. Renovasi tembok itu cuma-cuma. Ya, mintalah sama mereka upah, siapa tahu kita bisa dijamu. Qala, maka Nabi Khadir pun langsung mengatakan, "Hadza firaqu baini wa baini." Sudah Nabi Musa, cukup, ya. Perjumpaan kita sampai sini saja. Di sini menunjukkan kepada kita, khalafuddin a'azakumullah, ya, ketika seseorang itu tidak bisa memenuhi persyaratan yang sebelumnya sudah disepakati, maka boleh bagi salah satu dari kedua belah pihak untuk membatalkan akad tersebut. Misal, ya, kalau ini dalam bab belajar, ada santri mondok di sebuah pondok. Ketika mondok di sana tidak memenuhi persyaratan, ya, di pondok tersebut, banyak persyaratan yang dilanggar. Maka dibolehkan bagi pemilik pondok untuk kemudian mungkin meminta bagi santri yang berkaitan untuk mencari pondok lain atau semisalnya, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Bukan perkara yang bid'ah. Diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ketika Nabi Khadir memberi persyaratan, beliau mengiyakan dan menyanggupi persyaratan tersebut. Ternyata qadarullah wa ma syaa fa'al, Nabi Musa tidak bisa memenuhi persyaratan itu. Maka Nabi Khadir, ya, menutup dan membatalkan akad selanjutnya. Ya sudah, sampai sini saja, ya. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Saya akan sebutkan kepadamu satu persatu dari tindakan saya yang kamu tidak sabar ketika melihat. Kemudian beliau mulai menjelaskan satu persatu. Beliau mengatakan, "Ammas safirah," adapun perahu yang saya lubangi di awal, "fakanat limasakina ya'maluna fil bahr." Perahu itu milik nelayan-nelayan yang miskin. Fa'aradtu an a'ibaha, saya ingin untuk merusak perahu itu. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena nanti ketika mereka cari ikan, itu akan bertemu dengan seorang raja yang zalim yang mengambil paksa perahu-perahu yang masih bagus. Saya kasihan sama nelayannya. Sudah cari ikan itu susah. Apalagi di lautan harus lawan ombak yang sangat tinggi. Lontang-lantung ninggalkan keluarga. Tiba-tiba di sana ada raja yang zalim. Kemudian mengambil perahu begitu saja dengan zalimnya. Saya ingin menyelamatkan mereka. Tak jebol papannya. Nanti kan bisa digembar, bisa diperbaiki lagi. Daripada harus diambil semua. Wa ammal ghulam. Adapun anak kecil yang saya bunuh tadi. Fakana abawahu mu'minain. Orang tuanya itu orang yang beriman. Fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Kami takut kedua orang tuanya berubah menjadi kafir dan zalim karena sebab anak ini. Yakni Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khadir, kalau anak ini kalau dibiarkan sampai besar, dia akan menjadi orang yang kafir dan akan memberikan pengaruh jahat kepada kedua orang tua. Dari sini menunjukkan kepada kita, khanafidina azakumullah, ta'thirul awlad bil walidai. Pengaruh yang sangat besar seorang anak kepada kedua orang tua. Ya. Demikian pula sebaliknya, pengaruh orang tua kepada anaknya. Terkadang orang itu awalnya jelek. Ketika dia dikaruniai anak, langsung berubah total. Ada. Ada juga ketika orang itu baik. Ketika dikaruniai anak, langsung berubah total. Jahat. Ada juga yang seperti itu. Yakni menunjukkan pengaruh yang sangat kuat. Ya, keterikatan yang sangat kuat antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. فَأَرَدْنَا أَيُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Maka kami menginginkan untuk menggantikan posisi anak ini dengan yang lebih baik. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan anak yang lebih baik. Wa ammal jidar, adapun tembok yang saya perbaiki, fakana li ghulamaini yatimain, tembok itu milik dua anak yatim, enggak punya bapak, ya, enggak punya orang tua. Fil Madinah, dua anak ini berada di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahumā, di bawah tembok itu ada perbendaharaan milik keduanya, harta orang tuanya yang akan diwariskan untuk keduanya. Wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik. Rabbmu menginginkan ketika dua anak ini sudah tumbuh dewasa, perbendaharaan yang ada di balik tembok itu akan dikeluarkan untuk biaya dua anak tersebut sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fa'altuhu an amri, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Yang aku kerjakan bukan semata-mata keinginanku, tapi wahyu dari Allah. Itulah penjelasan dari tindakan-tindakan yang engkau tidak bisa sabar ketika melihatnya. Dari uraian yang panjang lebar ini, khanafidina azakumullah, kita bisa mengambil kesimpulan yang sesuai dengan apa yang kita bahas sekarang, bahwasanya talabul ilm, belajar ilmu adalah termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dari bimbingan para anbiya wal mursalin, dan belajar termasuk daripada ibadah yang agung dan mulia. Ini semua khanafidina azakumullah menunjukkan kepada kita argumen yang pertama, yaitu belajar termasuk dari perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belajar termasuk daripada bentuk ibadah. Argumen yang kedua yang juga menunjukkan bahwasanya belajar itu termasuk ibadah yang agung, Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian, ya, memberikan pujian bagi orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Para malaikat juga bersaksi. Orang-orang yang berilmu juga bersaksi. Mereka semuanya mempersaksikan dengan penuh keadilan. Dalam ayat ini kana fadina azakumullah terdapat tazkiyah ilahiyah. Terdapat rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk para ulama, untuk orang-orang yang berilmu, untuk orang-orang yang mempelajari ilmu syariat. Dari sisi mana? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian mereka dengan persaksian para malaikat dan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Persaksian yang sangat agung, bukan sembarang persaksian. Allah yang langsung bersaksi, malaikat makhluk yang suci langsung bersaksi dan digandengkan dengan persaksian keduanya, persaksian para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar, orang-orang yang bertafaqquh fiddin. Maka menunjukkan di sini bahwasannya belajar ilmu agama termasuk dari bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan pujian dari Allah untuk orang-orang yang berilmu. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selain beliau dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang dia mencari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan baginya perjalanan menuju kepada surga. Wa innal malaikah latada'u ajnihataha litalibil ilm, dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya menaungi orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Hatta al-hitan fil bahr, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, mereka akan mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang belajar ilmu agama. Wa inna fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang belajar, keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah bagaikan rembulan di malam purnama, itu terang melebihi bintang-bintang yang ada. Wa innal ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, para nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, yakni tidak mewariskan harta dunia. Wa innama warathu al-ilm, para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir, barang siapa yang mempelajari ilmu tersebut, mengkajinya, memahaminya, mengamalkannya, mempelajarinya, akhada bihadzin wafir, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Dalam hadis ini kana fadana azakumullah sangat tegas menunjukkan kepada kita keutamaan dan pujian bagi orang-orang yang belajar ilmu syariat, orang-orang yang bertafaqquh fiddin, orang-orang yang mempelajari ilmu agama yang mulia ini mendapatkan maghfirah dari Allah, rahmat dari Allah, bahkan dimudahkan perjalanannya seperti dia dimudahkan untuk menuju kepada surganya. Perjalanan apapun, baik perjalanan kita dari rumah menuju ke pondok-pondok pesantren, atau perjalanan kita dari rumah menuju ke halaqah-halaqah ilmu, semuanya dianggap masuk dalam hadis ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, keluar dari rumahnya, mengambil kendaraan, menempuh perjalanan dalam rangka untuk belajar, dalam rangka untuk mempelajari ilmu syariat, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju kepada surga. Ini semuanya kana fadina azakumullah menunjukkan kepada kita bagaimanakah keutamaan ilmu, bagaimanakah kedudukan ilmu. Ilmu termasuk dari bagian ibadah. Ilmu termasuk bagian daripada perintah syariat yang disyariatkan kepada seluruh hamba-hambanya, yang disyariatkan kepada seluruh umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Khadabdina azakumullah. Dari penjelasan yang ada di atas menunjukkan kepada kita anjuran pentingnya kita untuk senantiasa belajar. Kita sudah mengetahui yang namanya belajar termasuk dari bentuk ibadah. Sementara yang namanya ibadah kita diperintahkan untuk senantiasa melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin." Sembahlah Rabbmu, ibadahlah kepada Rabbmu sampai kematian menjemput. Kita diperintah untuk beribadah ketika kita menginjak usia balig, menginjak usia taklif, yang kita ketika itu wajib melakukan beban syariat. Sejak itu sampai kita meninggal, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Demikian pula karena fadina azakumullah, kita juga senantiasa diperintahkan untuk senantiasa belajar. Ilmu syariat adalah ilmu yang sangat luas. Bahrun la syahilalah. Diumpamakan seperti lautan yang tidak bertepi. Ilmu yang sangat luas. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang pepatah Arab. Al-ilmu bahrun zakhirun. Yang namanya ilmu bagaikan samudra yang sangat luas. Tidak bertepi. Kita diperintahkan untuk senantiasa belajar. Kalau kita senantiasa belajar, ilmu itu tidak akan usang. Senantiasa akan ada yang baru. Faedah-faedah yang baru akan terus ada. Akan semakin menambah wawasan kita. Semakin memperluas pengetahuan dan ilmu kita. Para ulama salaf kita sering memberikan nasihat. Di antaranya Al-Imamu Ahmad rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, minal mahdi ilal lahad. Minal mahd ilal lahad. Belajar itu sejak digendong sama ibu sampai kita dipopong menuju ke pemakaman. Yakni sejak kita lahir sampai kita meninggal. Sebagian ulama kita juga mengatakan, minal mahbarah ilal makbarah. Minal mahbarah ilal makbarah. Dari tinta pena sampai liang lahat. Yakni kita ketika kita belajar, kita dituntut untuk senantiasa belajar. Karena belajar termasuk dari bentuk ibadah. Maka yang namanya ibadah kita diperintah untuk senantiasa melakukannya. Demikian pula yang namanya belajar kita diperintah untuk senantiasa melakukannya. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Khairuddin a'azzakumullah ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kehidupan kita bukanlah kehidupan yang stabil. Semua orang yang hidup di dunia ini pasti tahu bagaimanakah lika-liku kehidupan. Bagaimanakah kondisi kehidupan yang ada di dunia ini. Yarfa' wa yakhfad, yas'ud wa yanzil. Kehidupan kadang naik, kadang turun. Kadang lapang, kadang sempit. Kadang senang, kadang sedih. Kadang gembira, kadang berduka. Yakni kehidupan kita di dunia ini tidak pada halatin wahidah. Tidak pada satu keadaan, tidak pada satu kondisi. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada yang namanya rasa bosan. Pasti ada yang namanya rasa suntuk. Iya, Pak, iya. Pasti iya. Ketika kita melakukan ibadah, pasti ada yang namanya rasa loyo. Pasti ada di situ waktu di mana kita kendor semangatnya. Ada sedikit kekendoran dalam semangat kita, agak sedikit surut semangat kita. Dan itu merupakan sunnatullah, wataknya manusia seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan ada Rasulullah alaihi salatu wassalam menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Adam diciptakan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, iblis memutar-mutari atau mengelilingi ya jasad Nabi Adam. Melihat makhluk apa? Karena ketika itu belum ada makhluk seperti itu. Yang ada cuma malaikat dan jin. Jin dari api, malaikat dari cahaya. Malaikat bentuknya diketahui, memiliki sayap. Sementara jin memiliki bentuk fisik khas. Sementara manusia, Nabi Adam diciptakan tidak seperti mereka berdua. Ya, tidak seperti malaikat, tidak seperti jin. Maka iblis alaihi la'natullah ya, penasaran melihat ini makhluk kayak apa ini, ya? Ciptaan Allah apa ini ya? Maka dia pun mulai mencari kelemahan pada Nabi Adam. Fawajadahu ajwaf. Ternyata iblis melihat bahwa Nabi Adam itu ajwaf, lubang tengahnya. Lubang dari mulut sampai ke bawah, memiliki rongga. Maka iblis mengatakan fa'alima annahu khalaqa khalqan la yatamal. Maka iblis mengetahui Allah menciptakan makhluk yang tidak bisa menguasai dirinya. Mudah terbawa. Ya, mudah terbawa suasana. Lagi naik-naik kayak ombak, ya. Masya Allah, semangat 45, ya. Kalau lagi turun-turun kayak surutnya lautan, ya, ambles. Yakni manusia memiliki rongga, keadaannya tidak stabil. Tidak stabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau pernah mengatakan likulli amalin syirratun. Setiap amalan yang kita lakukan pasti ada waktu semangat. Kadang kita merasa semangat dalam melakukan ibadah. Salat masyaallah enggak pernah telat. Waktunya azan langsung berangkat ke masjid. Jangankan azan, belum azan sudah di masjid, ya. Di masjid nunggu muadzin. Enggak ada muadzin, dia yang azan. Nunggu imam, ya, setelah sholat, zikir di situ, sampai sholat berikutnya. Ya, ini betul-betul semangat yang tinggi, ya. Masya Allah. Terkadang seperti ini. Walikulli syirratin fatrah, kata Rasul. Namun di sela-sela semangat kita, itu ada yang namanya masa lemah. Masa loyo, ya. Setiap hari ke masjid, lama-lama bosan. Wah capek rek. Apalagi mungkin punya pekerjaan yang lain, punya kesibukan, ya, dari pagi sampai pagi lagi kerja terus, ya, muncul rasa malas, ya. Azan dikumandangkan, sik lah, ya, nanti dulu. Toh juga habis azan, sholatnya masih 10 menit lagi, ya luwung lah kalau bahasa orang Jawa, luwung, lumayan 10 menit bisa untuk istirahat, ya. Awalnya demikian. Keesokan harinya, ya, senantilah, kan belum komat, ya, imamnya belum datang. Keesokan harinya, senantilah, kan belum takbir sholatnya, belum mulai ini. Besoknya lagi, oh kan belum salam imamnya ini, ya. Terus pokoknya, semakin hari semakin loyo. Itu pasti, ya, masing-masing kita pasti merasakan saat-saat yang seperti itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dan mengingatkan umatnya, ya. Rasul mengatakan dalam kelanjutan hadis, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad naja." Barang siapa ketika dia dalam keadaan lemah, dalam keadaan loyo, enggak semangat tapi tetap di atas sunnah, tetap berusaha untuk semangat, tetap membiasakan dirinya, menggembleng dirinya, ya, memberikan semangat terus untuk dirinya agar terus semangat faqad naja, maka dia adalah hamba yang berhasil. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalik. Namun kalau seandainya dia terbawa arus, ya, lemes yo lemes, malas yo malas, ya, enggak pengin salat ya wis lah enggak salat, nanti juga salat-salat sendiri. Gak pengen puasa, wis lah gak usah puasa, nanti juga bisa puasa sendiri. Nanti aja, kita kan masih muda, ya, umur masih panjang. Nanti aja, nanti kalau sudah ubannya muncul satu persatu, nanti tobat, ya, sholat, puasa, wailahir. Mau taklim, wis nanti aja lah, toh juga ustadznya Ita itu wajah. Yang disampaikan ya Ita itu wajah, wis nanti aja lah, toh juga bisa dengarkan rekaman di rumah, wailahir. Males. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dalik. Kalau luyunya, malesnya diikuti, terbawa arus, faqad halak. maka itu adalah tanda kebinasaan untuk orang itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika hamba itu sudah mulai muncul dalam hatinya keinginan untuk malas, keinginan untuk menyimpang, keinginan untuk membelot, tidak mau semangat lagi, azaghallahu qulubahum. Allah akan menyimpangkan sekalian hatinya, akan semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh, semakin jauh, semakin malas, semakin malas, ya. Hati-hati. Ini bimbingan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Demikian pula ketika kita belajar, ya. Kadang semangat, ya. Masyaallah semangat. Ini kapan ada taklim ini, kajian? Apa saja ini jadwalnya? Oh, jadwalnya hari ini, hari ini, hari ini. Wes, meskipun jauh harus menempuh sekian puluh kilometer, enggak masalah. Enggak ada sepeda, becak. Enggak ada becak, ontel. Enggak bisa jalan kaki kalau bisa. Wes, pokoknya gimana caranya biar saya bisa sampai di majelis ilmu. Semangat 45. Begitu datang langsung paling depan, ada meja, ada buku, ada pena, dengarkan. Enggak ngantuk. Ya, ustaz ngomong apa? Baca, tulis. Enggak jelas, tanya. Wa ila akhiri. Semangat dalam belajar. Namun terkadang, ya, terkadang, dan itu mungkin sering juga, ya, kita rasakan muncul rasa-rasa loyo, males, ya. Wisik lah, capek saya, penat. Ini baru pulang kerja ini, baru makin motor itu di depan parkiran itu. Ya. Helm baru dilepas, jaket baru dilepas. Dibel, ditelepon sama apa panitia, waktunya taklim. Waduh, sik nanti dulu lah, makan malam dulu. Habis makan malam, kok ngantuk yuk. Siklah, tak rehat dulu, istirahat dulu sebentar, bangun-bangun, lu, nah, kok jarum panjang di angka sekian, jarum pendek di angka sekian, ada subuh, ya wislah gimana lagi, ya besok juga nanti bisa ikut taklim. Terkadang seperti itu, ya, kita mengalami masa-masa surut, masa-masa malas. Manusia, kita bukan malaikat. Kalau malaikat, kalau sudah sujud, sujud sampai hari kiamat, bisa. Ya, malaikat, karena enggak punya syahwat. Bentuk penciptaannya jauh, sempurna. Tidak seperti manusia. Kita bukan malaikat. Kadang naik tinggi sekali, Masya Allah. Kadang turun, turunnya sangat turun. Dilesep, ya, tidak kelihatan. Seperti itu. Rasulullah SAW mengingatkan kita. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad najah. Kalau rasa malasnya tetap dia bina. Ya. Muncul malas, jangan malas. Ya. Harus semangat. Ambil air wudhu, naik atas sepeda. Kok bisa starter gak nyala-nyala ini? Ya, panggil teman, jemput saya, sepedanya mogok ini. Ya, ini mulai muncul rasa malas atau semisalnya. Terus dia berusaha, bagaimana caranya untuk tetap semangat, bagaimana caranya untuk tetap terbimbing. Pokok naja, yang seperti ini, cikal bakal hamba yang berhasil. Ya, hamba yang sukses di dunia wal akhirat. Di dunia dan akhirat. Tapi kalau sebaliknya, ya, faman kanat fitratuhu ila ghairi dzalik. Kalau ternyata bukan pada sunnahku, pada perkara yang lain, faqad halak, binasa dia. Taklim asalnya sepekan full ikut, tidak pernah bolong. Berikutnya sepekan cuma 4 kali pertemuan datang. Berikutnya 3 kali, kortingan lah. Berikutnya lagi 2 kali. Berikutnya lagi sekali. Berikutnya lagi sekali-kali, berikutnya lagi enggak sama sekali. Awalnya di depan, yang kedua agak mundur, yang ketiga mundur lagi ke belakang, yang berikutnya mundur lagi agak ke belakang, berikutnya lagi cuma di parkiran, berikutnya lagi enggak parkir sama sekali, lewat. Sampaikan salam ke ustadznya aja ya, si ana ada syukur sebentar. Wa ila akhiri, yakni hakadal insan. Ya, Rasulullah SAW memberikan kepada kita, ya, arahan untuk tetap semangat, tetap dijaga. Yang namanya umur manusia, kita enggak tahu kapan. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kematian menjemputmu. Karena kita enggak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Dan hendaknya kita ketika kematian itu menjemput kita, kita tetap di atas ibadah, tetap di atas ilmu, tetap di atas kebenaran, tetap di atas as-sunnah. Sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika itu Rasulullah SAW memegang pundak beliau. Kemudian Rasul mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dunia ini seperti orang asing. Aw'abira sabil, atau seperti orang yang sedang lewat safar. Yakni jadikanlah dunia ini sebagai ajang bagi kita untuk beramal. Mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Untuk kita pahami. Untuk kita amalkan. Ya, dengan itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah yang benar. Ya, dengan itu kita bisa mengamalkan ketaatan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat Ibnu Umar mengambil faedah dari nasihat beliau. Menyampaikan kepada murid-muridnya. Idza amsayt fala tantadhir as-sabah. Kalau kamu di waktu sore semangat, jangan nunggu pagi. Wa idza asbahat fala tantadhir al-masa. Kalau di waktu sore, di waktu pagi semangat, jangan nunggu sore. Wa khudh min sihhatik lima radik. Manfaatkan kesehatanmu untuk masa sakitmu. Wa min hayatika limautik. Manfaatkan kehidupanmu untuk menyambut kematianmu. Kalau kita sekarang semangat, jangan ditunda. Ya, wis semangat taklim rek. Taklim jam berapa? Jam 4 sore. Bismillah, berangkat. Jangan nunda. Oh, besok pagi juga ada taklim. Wis gampang. Besok pagi ya, besok pagi. Berangkat lagi. Tidak kemudian sore. Waduh, jam 4. Besok ada tidak ada. Wis, besok sajalah. Idza amsayt fala tantadhir as-sabah. Kalau sore hari semangat, jangan nunggu pagi. Kita tidak tahu apakah sore itu adalah akhir kita di dunia. Kita tidak tahu. Barangkali naudzubillah, ya, habis ngomong kayak gitu, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, dan itu wakil. Yang namanya kematian enggak ngasih kabar, ya. Kalau kematian ngasih kabar dulu, la solahatil ummah, niscaya semua umat jadi baik, ya. Ngasih kabar dulu, besok kamu mati. Siap-siap dia. Wis besok mati dah, tak salat dhisik, tak puasa dulu wae lahir. Tapi kematian tidak memberitahu seperti itu. Ja'at baghtah, datang dengan tiba-tiba. Maka benar yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma untuk kita semuanya. Idza amsayt fala tantadhir as-subah. Kalau di waktu sore kita semangat, jangan nunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Dan ketika pagi hari kita semangat, jangan nunggu sore. Wa khudh min sihhatika lima radik. Ketika sehat, pergunakan sehatmu dalam perkara yang manfaat untuk menyambut ketika engkau sedang sakit. Wa min hayatika limautik, dan ketika engkau masih diberi kesempatan untuk hidup, gunakan kehidupanmu. Karena kehidupan cuma sekali, enggak ada siaran ulang untuk kehidupan kita. Cuma sekali. Kalau sudah mati, khalas meninggal, pindah alam. Maka manfaatkan kehidupan ya sebagai bekal untuk menyambut kematian. Khana fadil na'azakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, taufik, bimbingan dan hidayahnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Senantiasa semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, semakin semangat untuk mempelajari dan mengkaji ilmu syariat sampai ajal menjemput kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf, dan apabila ada benar yang maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Tafaddalu. بارك الله فيكم.